الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة سورة المغرب رحمني ورحمكم الله. الحمد لله senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita, khususnya pada kesempatan sore hari ini. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita masih diberikan kemuliaan untuk senantiasa menjadikan kewajiban kita dari sholat maghrib dan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan bimbingan dan sabar kepada kita sampai kita mencapai sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali sebelum waktu isya, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari berkaji hadis dari Rasulullah SAW di Riyadhus Shalihin ini, masih juga berkaitan di kitab Adabul Ta'am yang kemarin sudah kita bahas dari tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam bagaimana cara makan. Dan masalah-masalah seperti ini adalah merupakan keseharian dan adat kebiasaan kita. Namun kalau kemudian kita selaraskan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tentunya ada nilai-nilai kebaikan. Di mana kita lihat dari makan saja ini adalah banyak di dalamnya merupakan asbab khairah, sebab-sebab kebaikan dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan pada makanan. Kemudian juga dari taklif berkulub dengan makan bareng-bareng, dan juga berbagai fawaid yang Allah biha alim, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu dari sekian banyak yang kelihatannya adalah hanya masalah makanan saja. Namun ternyata kalau kemudian kita tunaikan dengan sunnah-sunnah Nabi yang disalam bersana, memberikan faedah-faedah yang sangat besar, baik untuk dunia kita, untuk hati kita, agama kita, dan juga untuk akhirat kita. Maka tidaklah Rasulullah SAW memberikan satu tuntunan, satu anjuran atau perintah kecuali mesti di dalamnya ada kebaikan. Demikian pula sebaliknya, tidaklah Rasulullah SAW melarang dengan satu larangan kecuali di dalamnya mesti ada keburukan. Maka ini yang menjadi kaidah bagi kita, bahwa tidak ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari syariat ini kecuali mesti di situ adalah satu yang buruk. Meskipun terkadang kita tahu atau kita diberikan diberikan ilmunya tentang ilahnya atau alasannya, atau terkadang kita tidak mengerti. Tapi yang jelas jadi kaidah bagi kita bahwa perintah syariat mesti itu adalah karena itu dari para ulama mengatakan tidak ada perintah kecuali mesti kepada kebaikan, dan tidak ada larangan kecuali kepada keburukan. Maka an-nahyu yaqtadi al-fasad. An-nahyu yaqtadi al-fasad, larangan itu adalah memberikan dampak kepada kerusakan. Kemudian jemaah mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali bab tentang masih di Adabul Ta'am. Karabiatul akli muntaki'an, makruhnya makan dengan bersandar. Makruhnya makan dengan bersandar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Juhaybah wa Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Juhaybah Wahab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La akulu muttaki'an, aku tidak makan dengan bersandar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan, al-muttaki huna huwa al-jalisu mu'tamidan ala wit'i ala wit'i ala wit'ain tahtahu. Yani muttaki, yani duduk dengan bersandar pada sesuatu. Qala warada annahu la yaqudu ala al-wita' wal wasa'id ka bi man yuridu al-iktsar min at-ta'am. Yani bersandar di bawahnya dengan tempat duduk, artinya seperti bantal dan semisalnya, seperti kelakuan orang-orang yang ingin makannya itu lebih banyak. Bal yaqudu mustawfizan la mustawti'an wa ya'kulu bulghatan. Hadza kalam al-Khattabi wa ashara ghayruhu ila anna al-muttaki huwa al-ma'ilu ala jambihi. Ini dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makna muttaki, makna ittika, kata al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, itu beralas seperti bantal dan semisalnya. Namun yang lainnya mengisyaratkan bahwa makna ittika, makna bersandar ini adalah condong ke salah satu sisinya, kanan atau ke kiri. Jadi miring dengan bersandar atau ke belakang. Ini dengan seperti ini atau seperti ini atau dengan ke belakang. Ini namanya ittika. Mana ittika? Dan ini yang lebih banyak dipahami atau dikuatkan oleh banyak para ulama tentang makna ittika ini. Dan ini juga dikuatkan dengan perkataan sebagian dari para sahabat dalam hadis yang sahih, mana dikatakan wa kana muttaki'an fajalasa. Wa kana muttaki'an fajalasa. Maka ini makna muttaki'an berarti bersandar karena kemudian duduk. Kalau kemudian makna ittika seperti dikatakan oleh Imam Khattabi ini berarti duduk di bawah bantal atau semisalnya, ini tentunya tidak pas dari mengatakan wa kana muttaki'an fajalasa. Jadi beliau duduk ittika kemudian duduk. Jadi bersandar di mana beliau bersandar kemudian duduk. Jadi condong atau miring ke salah satu sisinya. Ini makna daripada ittika. Jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yang tentunya terkandung makna di sini juga perilaku Nabi alaihi salatu wasalam. Di mana beliau alaihi salatu wasalam ini begitu tawadhu'nya ketika makan dan juga tidak menyerupai dengan yang bukan dari tuntunan Islam. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Dari sini juga tentang ittika, larangan ittika ini tentunya di dalamnya ada keburukan dari menjadikan mungkin makan jadi lebih banyak, atau hikmah-hikmah yang lain yang terkadang kita tidak mengetahuinya dari larangan Rasulullah SAW ittika ini. Yang jelas itu adalah larangan dari Nabi SAW untuk kita makan jangan sambil bersandar, yani ke kanan atau ke kiri. Ini mana ittika. Kemudian hadis berikutnya, wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'ayyan ya'kulu tamran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk muayyan dengan iqna. Yani dengan duduk dengan iqna itu adalah dengan duduk dengan apa namanya pantatnya, dengan apa bagian ininya, dengan apa seperti ini. Ini iqna. Atau dengan seperti ini. Ini ya. Dengan menancapkan dari kedua betisnya, yakni dari apa namanya kakinya. Ini seperti ini. Nah. Ini yang disaksikan oleh Anas radhiyallahu taala sambil beliau makan kurma. Dari sini sesuai antara qaul dan fi'ilnya Nabi alaihi salatu wasallam, antara perkataan beliau dan juga perbuatan, di mana beliau mengatakan aku tidak makan sambil bersandar. Kemudian dari riwayatnya Anas bahwa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan duduk dengan jamaah. Jadi tentunya yang semestinya dari hal ini pun juga tentunya adalah menjelaskan, menunjukkan kebolehannya. Dan larangan di sini adalah duduk dengan bersandar tadi, ke kanan atau ke kiri. Maka jelas para ulama juga menyebutkan bahwa tidaklah larangan duduk dengan apa makan sambil bersandar ini kecuali mesti di dalamnya ada hal yang tidak baik. Lepas dari apa namanya mungkin dari sisi kesehatan atau yang lainnya, jelas ini Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian selanjutnya bab tentang disunnahkannya makan dengan tiga jari. Dan juga disunnahkan pula untuk menjilati jari-jarinya. Dan makruhnya mengusap jari-jarinya sebelum dijilat. Ini juga sunnahnya untuk mengambil makanan yang jatuh, kemudian memakannya setelah kemudian dibersihkannya, manakala mungkin dikhawatirkan bercampur dengan debu dan semisalnya, maka ini supaya dibersihkan dulu. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin orang terlihat jijik ya, tapi ini adalah sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan makanan, fala yamsah asabi'ahu, jangan mengusap jari-jarinya sehingga menjilatnya atau dijilatinya. Muttafaqun alaih. Ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini barangkali sebagian kaum muslimin ini kadang terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dari kebiasaan orang-orang non-muslim, yang seakan seperti itu adalah dianggap sesuatu hal yang jorok. Namun ini adalah satu hal yang sunnah. Saya baca dari siapa kisahnya termasuk pahlawan kemerdekaan Abu Salim ya. Abu Salim ya. Itu tatkala diundang ke di Belanda, kemudian yang lainnya makan dengan sendok, beliau makan dengan tangan. Kemudian juga ditambah lagi dengan dijilati juga. Di hadapan ini di dunia internasional juga, di hadapan orang-orang London. Maka dikomentari sama mereka orang-orang Belanda ini, bahkan dikomentari kamu itu jorok namanya. Makan begitu. Maka kemudian dibalas, apa kamu bilang? Siapa yang bicara, kamu atau saya? Itu sendok yang kamu pakai itu. Siapa yang menjilati? Sudah sekian banyak orang menjilati. Adapun jari-jari ini tidak masuk kecuali pada mulut saya tok. Maka apa? Terdiam dalam. Enggak perlu dalil. Enggak perlu dalil. Jadi yang jorok itu kan siapa itu ya? Kalau tangan itu kan yang masuk ya di mulut kita, enggak masuk di mulut orang lain, kecuali anak kita atau istri kita paling. Anak paling-paling anaknya, enggak masuk pada yang lain. Tapi kalau pakai apa sendok itu, ya, ini sudah gantian. Maka ini hikmah. Jadi orang-orang cerdas menambahkan sunnah di hadapan orang-orang lomba ini. Maka inilah dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ya, yang apa namanya disunnahkan untuk kita makan dengan jari, dan tentunya di dalamnya banyak hikmah ya. Dari sisi kesehatan tentunya, karena sekali lagi Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, dan ternyata terungkap banyak manfaatnya, banyak fawaid dari makan dengan tangan, tentunya dengan dibersihkan dulu tentunya. Dan ini hadis tadi seperti ini adalah sebagai bantahan kepada orang-orang yang sebenarnya otak mereka sudah rusak nih, yang menganggap bahwasanya menjilati makanan, menjilati jari-jari setelah makan ini adalah perkara yang mustahbah, yang namanya satu hal yang kotor, yang jorok. Padahal ini adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW, kita sebagai umat Islam, dan ini perilaku dari Rasulullah SAW. Tentunya beliau tidak dalam melakukan seperti itu, jadi mesti ada kebaikan di dalamnya. Kemudian di ayat yang kedua, qala an Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'iqaha, rawahu Muslim. Dari Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan dengan tiga jarinya, maka apabila telah selesai dari makan beliau pun menjilati jari-jari. Ini juga diantara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini sunnahnya untuk makan dengan tiga jari. Kalau tak kemudian dengan yang lainnya, tentunya ada tentunya artinya dengan lima jari. Ini tentunya adalah karena kebutuhan, bihajah. Ya kalau makan seperti makan kurma atau makan yang bisa di ini tentunya mudah. Jadi kalau kita makan nasi pakai jari, hanya tiga jari, tentunya adalah hal yang tidak mungkin ya. Atau kerepotan. Nah, kalau tak mungkin ya, tentunya akan kerepotan ya. Maka ini tentunya juga tidak mengapa, dan itu adalah bihajah. Dan juga diambil hikmah dari makan dengan tiga jari ini, juga para ulama menyebutkan itu menunjukkan seseorang itu tidak rakus dengan makanan, dan juga tidak perhatian banget dengan makanan. Dan juga kalau yang melakukan seperti itu, ini juga apalagi ketika makan dengan banyak orang, ini tentunya adalah satu hal yang sebenarnya kurang adab, yang mestinya yang lainnya juga kebagian. Nah, kemudian bisa dihabisi oleh beberapa orang saja ini. Maka ini jelas lepas dari itu semuanya adalah sunnah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tiga jari, untuk kemudian juga menjilati dari jari-jari bekas makan tadi. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini, qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi la'qil asabi' wa as-sahfah wa qala innakum la tadruna bi ayyi ta'amikum al-barakah, rawahu Muslim. Ini juga diantara hikmahnya. dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan juga piring, ya, bekas kita makan, artinya dibersihkan. Wa qala, dan mengatakan, beliau mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, sungguhnya kalian tidak tahu di sisi mana keberkahan dari makanan kalian itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ini juga sunnah dari sunnah Nabi SAW yang juga sekaligus untuk apa namanya menghilangkan kebiasaan dari adat yang kurang baik, khususnya kita di Jawa ini, ya, adat yang kurang baik, dimana kalau makan atau bertamu, ya, makan atau minum ini sering tidak dihabisi, ya, sering tidak dihabiskan, padahal nantinya juga pasti akan dibuang oleh sahibul bait. Minuman misalkan kita disuguhi, kemudian disisakan, maka ini juga pasti akan mubazir. Demikian pula makanan terkadang juga disisakan. Padahal yang pertama, kita tidak mengerti di mana keberkahan dari makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua, bahwa sisa dari itu semuanya ini bisa jadi adalah menjadi makanan jin, bagian dari bagaimana dalam riwayat yang lain. Kemudian juga ini juga menunjukkan tabdzir, makanan yang disia-siakan. Sisi yang lain juga yang jelas ini adalah menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian dari hadis ini, agar kita tidak menggampangkan dari makanan yang sedikit yang ada di tangan atau yang lainnya, jangan kita meremehkan. Boleh jadi yang sedikit itulah yang menjadikan keberkahan dalam makanan kita. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas bahwa keberkahan itu dalam makanan ini turun di tengah-tengah makanan, kemudian menyebar ke seluruh makanan dan tersisa sampai akhirnya, sampai pada makanan yang terakhir. Maka ini hendaknya kita senantiasa harus dan perhatian dari makanan, karena utamanya adalah bukan sekedar kita kenyang atau juga sekedar kita menjaga kesehatan saja, ya, dan juga menjaga kekuatan kita, namun sisi yang lain adalah dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya juga kita jaga, dan ini semuanya bisa dipadukan. Jadi syariat Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada yang bertentangan dengan kesehatan ataupun dengan adab. Kalau kemudian ini, maka tiada lain adalah dari adab-adab orang-orang yang boleh dibilang akal sudah rusak, tidak kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian masih dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza waqa'a luqmatu ahadikum falyakhudha walyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, jika makanan salah seorang dari kalian itu jatuh, falyakhudha, maka ambillah, falyumit maka nabiha min adab, maka bersihkan apa yang ada pada makanan itu dari kotoran, dari yang kotor, walyakhudha, kemudian makanlah, setelah dibersihkan kemudian dimakan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ah, jangan mengusap tangannya dengan tisu atau semisalnya, ya, sehingga menjilati jari-jarinya. Maka sesungguhnya dia tidak mengerti di sisi mana keberkahan makanan itu. Nah, di sisi mana makanan itu ada barokahnya. Kita lihat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan bahkan sebagian adalah hadis yang disepakati oleh keduanya muttafaqun alaih. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bolehnya fawaid yang lain adalah bolehnya untuk kita mengusap tangan kita bekas makan itu dengan tisu atau sapu tangan atau yang semisalnya, tentunya adalah setelah dibersihkan, setelah dijilat tadinya. Maka ini diantara dari sunnah Nabi SAW. Kemudian yang pertama adalah jika makanan itu jatuh, maka segera diambil. Jika memang ada kotorannya, bersihkan dulu kemudian dimakan setelah dibersihkan kotorannya. Tapi kalau kemudian ternyata sudah bercampur dengan kotoran, ya ditinggal, ditinggal gak ada masalah. Tapi kalau masih memungkinkan untuk diambil dan dibersihkan, maka diambil dan dibersihkan, kemudian dimakan. Ini tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti itu adalah Rasulullah katakan, jangan biarkan itu untuk syaitan. Ya. Jangan biarkan makanan yang jauh itu adalah untuk syaitan. Kemudian hadis berikutnya, qala, juga hadisnya Jabir bin Abdullah. Ini ada tiga hadis berturut-turut. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Rasulullah SAW menabir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan itu hadir, selalu hadir pada salah seorang dari kalian dimanapun, inda kulli syai', dalam segala sesuatu dari keadaannya. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai dia juga hadir, setan ini juga hadir ketika makan. Ketika mau makan, setan juga ikut nimbrung di situ. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit ma kana biha min adha. Maka jika jatuh makanan salah seorang dari kalian, luqmah, ya mungkin luqmah ini bisa bagian atau sebagian makanan ini, ya, jatuh, maka ambillah dan bersihkanlah apa yang ada padanya dari sesuatu yang kotor. Tsumma liyakulha wa la yada'ha lisyaitan. Kemudian hendaknya dia makan dan jangan biarkan itu untuk syaitan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ah. Dan apabila telah selesai dari makan, maka jilatlah jari-jarinya. Fa innahu la yadri bi ayyi ta'amihi al-barakah. Maka sebenarnya dia tidak tahu di sisi mana keberkahan itu ada pada makanan tadi. Ini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala menguatkan dari hadis yang juga sebelumnya, bahwa menguatkan bahwa syaitan itu juga ikut hadir. Maka jangan lupa untuk senantiasa sebagaimana diingatkan kemarin, untuk kita ketika mau makan selalu mengucapkan bismillah, agar syaitan itu tidak nimbrung bareng makan dengan kita. Dan kalau lupa, untuk kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ketika kita lupa mengucapkan bismillah di awalnya, maka kita mengucapkan bismillah di tengah-tengahnya ketika kita ingat, atau bahkan ketika akhir, ketika tinggal satu suapan misalkan, kita ingat, oh tadi sebelum mengucapkan bismillah, maka mengucapkan dari bismillahi awwalahu wa akhirah, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lihat seorang sahabat makan, kemudian lupa mengucapkan bismillah, dan kemudian di akhirnya mengucapkan dengan doa tadi, maka Rasulullah melihat setan itu muntah-muntah. dengan apa yang dia ikut makan bersama dengan sahabat tadi ketika tidak mengucapkan bismillah. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala wa Sa'id ibn al-Harith annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu ta'ala anil wudu mimma massat an-nar. Dari Sa'id ibn al-Harith bahwasanya beliau bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang wudu dari sebab apa namanya makan makanan yang tersentuh api. Ini di awalnya, makan makanan yang tersentuh api adalah merupakan membatalkan wudu. Maksud kita misalkan makan sate ya, yang makanan itu adalah langsung dengan api di mamasatin nar, maka ini batal wudunya. Awalnya seperti itu, tapi kemudian ini dimansuh, ini dihapus. Qala fa qala la, maka beliau mengatakan tidak. Jadi hukum itu sudah dihapus. Hukum tentang wajibnya wudu dari makan makanan yang tersentuh api. Qad kunna zamana Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika ta'am illa qalila. Dahulu kami di masa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mendapati dari makanan itu kecuali sedikit. Fa idza nahnu wajadnam lam yakun lana manadil illa akuffana wa sawa'idana wa qadamana thumma nusalli wa la natawadda. Maka kami pun mendapatkannya, mendapatkan makanan itu. Lam yakun lana manadi, kami tidak pernah punya apa sapu tangan pembersih tangan ya, manadil, mandil ini bisa seperti tisu dan semisalnya. Jadi tidak punya pembersih yang membersihkan tangan kita setelah makan, illa kufana wa sawaidana wa qadamana, kecuali ya telapak tangan kami, kemudian lengan kami dan juga kaki-kaki kami. Artinya dibersihkan di seperti itu ya, dibersihkan di apa kakinya atau di lengannya, tidak ada bersih. Thumma nusalli wa la natawadda, kemudian kami sholat ya dan tidak wudu. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, diambil faedah dari hadis ini bahwa hukum tentang itu dimansukh. Tentang masalah membatalkannya wudu ketika makan dari makanan yang tersentuh api, ini sudah dimansukh, sudah dihapus. Kemudian juga dari hadis ini karena di awal menunjukkan di awalnya dulu adalah membatalkan wudu. Dan juga dari hadis ini sedikitnya makanan di awal masa Nabi alaihi salatu wassalam dan juga kesabarannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dengan kehidupan yang demikian sederhananya demi menjaga kepada agama mereka. Ini kita lihat bagaimana awal-awal dakwah Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, dan juga para sahabat ini benar-benar istilahnya loro-loponya itu adalah teman. Ini kalau kemudian kita melihat pada banyak riwayat yang menunjukkan qillatu ta'am wa dhiqul 'aysh, sedikitnya makanan dan susahnya penghidupan. Dan kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bagaimana sikap-sikap para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang mereka lebih memperhatikan kepada agama mereka daripada makan dan minumannya. Mereka lebih memperhatikan pada makanan agama mereka daripada dengan makanan dan minumannya. Maka ini tentunya adalah sangat apa namanya jauh sekali seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepada Rasulullah dan para sahabatnya ketika pulang dari perang Tabuk. Orang-orang munafik ini ngomplot, ya. Kemudian mereka jadikan Rasulullah dan para sahabatnya ini sebagai bahan untuk pelaka, bahan untuk bergurau, untuk gojekan. Ya, ini istiza, ya, ini untuk pelecehan. Mereka mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina." Kami tidak pernah melihat seperti para qurra'ina, para penghafal Al-Qur'an dari kami. Dikatakan akbaru butunan. Jadi perutnya besar-besar, makannya banyak. Wa ajbanu indal liqa' katanya. Jadi mereka paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini tuduhan-tuduhan orang-orang munafik. Maka ini bukan hal yang aneh. Dari dulu sampai hari ini seperti itu. Kalau Rasulullah dan para sahabatnya dibuat seperti itu, dibuat gojekan oleh orang-orang munafik, maka bagaimana dengan masa kita sekarang ini? Artinya dengan kita umat Islam sekarang ini. Ya. Maka ini orang-orang munafik banyak yang seperti itu. Maka ini tidak lain adalah perilaku-perilaku orang-orang munafik yang mereka tidak lain nasrullah sallallahu ya, kalau itu adalah merupakan nifaq i'tiqadi, jelas itu kufur yang keluar dari agama ini dan pelakunya adalah bidar kilas bani minan nar, diancam berada dalam jurang neraka yang paling dalam. Dan ini mereka para orang-orang munafik pun menuduh Rasulullah dan para sahabat seperti itu. Padahal kita lihat kesaksian dari hadis tadi seperti ini menunjukkan mereka itu adalah para sahabat ini lebih berhatikan dengan agamanya daripada makan dan minum. Dan hadis tadi yang sudah kita bahas sangat banyak sekali. Dari ayat yang turun kepada orang khusus kepada orang-orang Ansar, ya. Yuziruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan orang lain mengalahkan diri mereka sendiri padahal diri mereka adalah butuh. Ini banyak kisah. Maka bagaimana kemudian itu dengan yang seperti itu? Karena itu jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kewaspadaan bagi kita dari orang-orang yang menampakkan mereka adalah seolah-olah mereka adalah orang Islam, bagian dari kaum muslimin, sementara Islam dan kaum muslimin lepas diri dari mereka. Jadi dalam hal ini adalah orang-orang Syiah dan yang semisalnya, ya, orang-orang Rafidhah dan yang semisalnya, maka mereka adalah bukan dari Islam, ya. Mereka tidak pernah murtad, mereka tidak pernah, karena mereka tidak pernah masuk Islam, ya. Kecuali kalau yang tadinya muslim kemudian masuk agama Syiah, nah ini tidak kemudian menjadi murtad. Karena sekali lagi Syiah itu bukan dari Islam. Meskipun mereka haji, ya. Dan sekarang ini juga bikin huru-hara. Kemarin kejadian di Mina, nah, sekarang ini mereka ngaku kalau mereka adalah biangnya, ya. Dan yang paling banyak mati juga dari mereka, orang-orang Iran ini. Karena memang itu sudah di sudah modus itu. Dan itu sudah sejarah itu sudah mencatat dari dulu mereka biang kerugian atau biang keributan, ya. Dari dulu, ya. Dan sejarah sudah mencatat, tidak akan terlupakan bagaimana mereka mau mereka apa namanya mencuri Hajar Aswad, mereka membunuh sekian ribu jemaah haji, ini sudah sejarah dari dulu. Maka ini jemaah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan terlena dengan mereka-mereka. Dan setelah kasus itu yang paling banyak teriak adalah orang-orang Syiah, baik itu di dunia internasional, demikian pula Syiah Indonesia pun juga demikian. Paling keras teriaknya, ya, namanya maling teriak maling begitu, ya. Maling teriak maling. Maka ini jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita umat Islam hendaknya kita senantiasa berpegang teguh dengan agama kita dan kita berusaha untuk senantiasa istiqamah, maka insya Allah Taala Allah yang akan membela kepada kita dan kepada agama kita ini. Karena agama ini bukan milik kita, agama ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang akan membelanya. Allah yang akan menolong kepada agama ini. Maka manakala kita menolong agama tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan telapak kaki kalian. Ini injil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang kita mencoba untuk mengikuti jejak mereka. Semoga Allah Subhanahu memberikan bimbingan kepada kita dan memberikan kemudahan taufik kepada kita untuk kita menjadi bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang surat At-Taubah di ayat yang ke-100. Wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita mencoba, kita berusaha untuk menjadi kelompok yang ketiga ini, walladzina ittaba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka para muhajirin dan ansar dengan baik. Karena apa? Mereka ini adalah dikatakan radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah ridha dengan mereka dan mereka adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mangkabah kedudukan yang paling tinggi, derajat yang sangat mulia sekali ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ridha Allah dalam merupakan tujuan dari kita. Adapun ridha manusia ghayatun nadhurah. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin bisa didapat. Hari ini mungkin ridha, boleh jadi besok hari bisa berkelahi. Maka ini gimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita kaji pada sore hari ini, beberapa hari ini memberikan banyak hikmah kepada kita, dan juga untuk kita lebih mendalami dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang terkadang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan banyak zalim, artinya banyak menjadi keasingan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu dan manfaat dan amal saleh. Innahu wali